سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud an-nar dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minin shuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Dan mereka tidak menyeksa orang-orang mukmin itu melainkan kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu 'ala kulli syai'in shahid. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Inna batsha rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadudu dhul 'arsyil majid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Fa'alun lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Sudahkah sampai kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud? Balil ladzina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, sedang Allah dari belakang mereka melikungi mereka dengan kekuasaannya. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz.